Kalau sarombongan saking campur sari sangga badang ngantarkan gunging bangun dumata menjalanipun bapak poniman sekeluarga yang sampun nimbali kalau sarombongan saking campur sari sangga buana nyambut tampil sesarengan kali video syuting KCR menawi kalau sarombongan buatan kalepatannya nun gunging samudro pangak sami atur disalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wilujeng siang wilujeng pepanggian wateng sana sedal matur nun matur nun matur nun.